ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum onani, masturbasi? Apakah bagaimana cara kan meninggalkan hal tersebut? Ya. Ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang yang beriman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka menjaga, kecuali kepada istri-istri. Nah, istri tidak ada masalah, jelas ya, istri tidak ada masalah, dihalalkan. Dan terhadap budak yang dia miliki, sekarang tidak ada budak ya, yang ada cuma ada siapa, istri saja. Maka ini tidak dicela bagi mereka. Kemudian di ayat dikatakan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka yang melampaui batas. Mencari selain daripada itu, apakah zina, hubungan selain jenis tanpa ikatan pernikahan, atau hubungan sejenis, ini lebih besar lagi dosanya, ya, ataukah dengan cara onani ini. Semuanya masuk di dalam kalimat siapa yang mencari selain daripada itu. Ini orang-orang yang melampaui batas. Dan ini juga menyelisihi firman Allah yang lainnya tentang orang yang tidak mampu menikah. Allah berfirman, "Wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyakumullahu min fadli." Hendaknya orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah beri kecukupan bisa menikah. Dia bukan disuruh onani, tapi disuruh menjaga apa? Kehormatan diri. Dan juga di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alayhi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu menikah, segera dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu menikah, disuruh apa oleh Nabi? Hah? Disuruh berpuasa. Karena itu memutus syahwat, bukan disuruh onani. Jelas ya? Maka itu adalah hal yang diharamkan. Bagaimana cara menjauhinya? Yang pertama dia harus kenal dulu bahwa perbuatan onani itu hal yang diharamkan. Dia paham dulu itu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tahu bahwa onani itu dari sisi kesehatan dan pengaruh kejiwaan itu dampaknya negatif sekali. Ya, baca aja buku-buku kesehatan. Saya pernah baca sebagian tulisan dalam bahasa Arab, disebutkan belasan sampai puluhan sisi negatif di belakang perbuatan tersebut. Iya. Kemudian apa namanya? Solusinya, ya segera menikah, itu solusi yang paling bagus. Jelas ya? Dia menikah. Baik, kalau dia tidak sanggup menikah, maka dia berpuasa. Dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia apa namanya, hindarkan dirinya dari segala lingkungan yang bisa mengarahkannya ke sana. Iya. Dan yang keempat, iya, dia bisa menghindari hal ini dengan dia mencari kegiatan yang bermanfaat. Kalau dia kurang kerja, banyak kerja. Iya. Jelasnya. Kalau dia kurang kerjaan dengan cara seperti itu, dia pergi bersihkan aja solokan orang semuanya. Satu desa, satu RT dia bersihkan supaya dia ada kerjaan. Nah, itu nanti akan menghilangkan apa? Menghilangkan pembawaan yang seperti itu. Nah, itu kan dia berbuat baik kan, dia bantu bersihkan daripada dia bekerja hal-hal yang apa? Diharamkan. Baik.